mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walau amila bihi kafar. Al-Syekh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, pembatal keislaman yang kelima, barang siapa membenci sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meski ia mengamalkannya maka ia telah kafir. Taib. Sedangkan Al-Syekh Al-Allama Dr. Saleh Fauzan di dalam syarahnya, kita lanjutkan di buku ini terjemahannya, saya tidak sedang menjual buku, akan tetapi sedang memberitahukan bahwa terjemahannya saya pakai ini, yaitu kita baca pada halaman yang ke-175. Pensyarah mengatakan, wa fi qadhayal mar'ah, di dalam permasalahan wanita. Maksudnya, sebagian orang-orang membenci syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam permasalahan yang berkaitan dengan wanita. Bagaimana aturan Islam dalam perihal wanita dan keperempuanan. Lamma kana al-Islamu qad wada'a dawabita lil mar'ati tukhalifu ma 'alayhi al mar'atu fi umamil kufri wal ibahiyah. Yang artinya, pada saat Islam sudah membuat peraturan-peraturan bagi wanita, nah ini sangat banyak peraturan Islam untuk wanita, sebagaimana yang kita pelajari di dalam kitab Rasailu Tahumul Mar'ah al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah. Islam memerintahkan wanita untuk berhijab, Islam memerintahkan untuk wanita banyak di rumah, Islam memerintahkan untuk wanita tidak bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, Islam memerintahkan kepada wanita untuk tidak bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, Islam memerintahkan untuk wanita untuk tidak memperlihatkan kecantikan, memperlihatkan keindahan tubuh, memperlihatkan kebagusan pakaian, kecantikan wajah, perhiasan, dan seterusnya. Banyak sekali peraturan-peraturan Islam dalam agama Islam yang diselisih oleh para wanita di masyarakat yang kafir dan permisif. Di masyarakat yang kafir dan permisif. Apa arti permisif? Permisif di sini itu permisif bersifat terbuka. Perempuan-perempuan yang membuka auratnya, membiarkan dirinya berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa hijab, kemudian berjabat tangan, berpelukan, membuka diri, ya. Itu yang namanya permisif. Kemudian pensyarah mengatakan, sara kathirun mimman yadda'un al-Islam yakrahun al-ahkam syar'iyyah al-muta'alliqata bil mar'ah. Maka banyak orang-orang yang mengaku beragama Islam membenci hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita. Jadi kita harus pahami betul bahwasanya syariat Islam telah mengatur perihal keperempuanan. Apabila syariat ini dibawa pada kehidupan masyarakat yang tidak beragama Islam, atau dibawa kehidupan masyarakat yang tidak memuliakan perempuan, membiarkan perempuan terbuka, maka akhirnya meskipun dia mengaku Islam, dia membenci syariat Islam yang berkaitan dengan keperempuanan. Dia menganggap Islam tersebut tidak toleran terhadap kaum perempuan. Dia menganggap Islam tersebut menjatuhkan kaum perempuan. Padahal tidak demikian. Kemudian pensyarah mengatakan, wa min dzalika munadatuhum bi musawatil mar'ah bir rajul fil mirats wal a'mal wa fi ma huwa min khasa'isir rijal. Di antaranya, akibat syariat Islam dibawa ke tengah orang-orang kafir, akhirnya mereka membenci syariat Islam. Di antaranya, ajakan mereka untuk persamaan hak antara wanita dan laki-laki dalam pewarisan, pekerjaan, dan tugas-tugas yang menjadi kekhususan bagi laki-laki. Padahal dalam agama Islam jelas, lidzakari mithlu hadzil unsain, anak lelaki memiliki seperti dua bagian yang dimiliki oleh anak perempuan. Dua bagian yang dimiliki oleh anak perempuan itu jelas. Kita sebagai seorang muslim cuma mengatakan sami'na wa ata'na, dan Allah Subhanahu wa taala membuat syariat tersebut dengan penuh ilmu dan hikmah. Dan benar bahwasanya bagian tersebut memang benar-benar sesuai dengan apa yang dicontohkan ataupun diperlukan oleh manusia di dalam kehidupannya. Nah, kemudian penulis mengatakan wala yuriduna an yakuna bainar rajuli wal mar'ah fariqun abada. Mereka tidak menginginkan adanya perbedaan sama sekali antara wanita dan laki-laki. Padahal beda dari sisi kekuatan, dari sisi postur tubuh, dari sisi kemampuan, dari sisi beda-beda antara laki-laki dan perempuan, ya. Tetapi begitu, orang-orang yang mengaku Islam tetapi dia terperdaya dengan pemikiran wanita-wanita kafir, dengan pemikiran wanita-wanita yang terbuka, akhirnya mereka membenci syariat Islam. Di antara kebencian mereka adalah kenapa Islam membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam perihal warisan, dalam perihal kebencian ini adalah sebuah sikap atau sebuah perbuatan yang membuat seseorang yang membenci tersebut bisa keluar dari agama Islam. Kemudian penulis mengatakan li'annal gharba sawwu an-nisaa'a ma'ar rijal, karena negara-negara barat menyamakan antara wanita dengan laki-laki. Maksudnya yang kafir, ya. Negara-negara barat yang kafir, karena mungkin di zaman sekarang masih ada negara-negara barat yang mereka muslim. Ya. Kemudian penulis mengatakan aw qaddamun nisaa'a 'ala rijal, atau bahkan mendahulukan wanita atas laki-laki. Ya, mereka bukan hanya sekedar menyamakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal, tapi bahkan mendahulukan perempuan dibandingkan laki-laki. Padahal itu adalah Kemudian penulis mengatakan fahum yuriduna an yalhaqu biraqbil gharbil kafarah. Mereka ingin, mereka ini tadi orang-orang muslim yang sudah terperdaya dengan kebudayaan orang-orang kafir, akhirnya mereka ingin mengikuti gaya orang barat yang kafir. Ya. Ya, makanya Syekh menyebutkan di sini orang barat yang kafir. Ada orang barat yang mungkin tidak kafir. Wala yuriduna an yatamayyazan nisa'u 'anil rijal fima yakhussun nisa', dan tidak ingin wanita mempunyai kelebihan atas laki-laki dalam hal yang khusus untuk wanita. Kita sudah menyebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti misalkan di dalam pertemuan pembacaan kitab Rasail Tahumul Mar'ah al-Muslimah, bahwa Islam menganut persamaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi Islam juga menganut perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak bisa disamakan secara mutlak, tidak juga bisa dibedakan secara mutlak, dan itu yang proporsional pembagiannya, karena secara fisik pun beda, secara bentuk tubuh pun beda, secara cara berpikir pun beda. Nah, kemudian pensyarah mengatakan wala yuriduna an yakuna mirasuha nisfa mirasir rijal. Mereka tidak menginginkan wanita mendapatkan warisan setengah dari laki-laki. Padahal syariat Allah Subhanahu wa taala ketika anak laki-laki mendapatkan dua bagian seperti yang didapatkan anak perempuan, ini adalah penuh dengan hikmah. Kenapa? Karena anak laki-laki yang dia menafkahi istri dan anak-anak, anak laki-laki yang dia memberi mahar, anak laki-laki yang dia mengurus istri dan anak-anaknya. Sedangkan anak perempuan, ya, kalau seandainya statusnya sudah jadi istri, maka dia dinafkahi, dia diberi mahar, dia diberikan dapat warisan dan seterusnya. Jadi sangat proporsional syariat Islam, tidak boleh kita ragu di atasnya. Dengan retorika pembicaraan apapun, tidak boleh kita ragu. Dengan retorika apapun tidak boleh kita ragu. Kemudian pensyarah mengatakan wala yuriduna an takuna diyatuha nisfa diyatir rajul. Mereka tidak menginginkan wanita mendapatkan warisan setengah dari laki-laki, tidak menginginkan diyat. Diyat itu artinya kompensasi. Wanita separuh dari diyat laki-laki. Misalkan, kalau seandainya ada orang membunuh seorang perempuan muslimah, kemudian keluarga perempuan muslimah yang terbunuh tadi memaafkan, tapi harus membayar kompensasi, diyat. Nah, ini berarti yang terbunuh adalah perempuan. Kalau yang terbunuh laki-laki, maka diyatnya, harga kompensasi dari nyawa seorang perempuan tersebut, setengah dari harga kompensasi dari nyawa seorang laki-laki dalam agama Islam. Nah, seperti itu semestinya kita harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. La yarduna an takuna shahadatuha 'ala an-nisfi min shahadati ar-rajul kama jaa bihi syar'ul mutahhar. Mereka juga tidak mau menganggap kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ya. Antashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajul wa imra'atan. Hendaknya ada dua saksi dari laki-laki kalian. Kalau seandainya tidak ada dua laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan sebagai gantian dari satu laki-laki yang lain. Ini menunjukkan bahwa kesaksian seorang perempuan setengah dari kesaksian laki-laki. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'na wa ata'na. Ya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaytu wa yuslimu taslima. Sungguh tidak sekali-kali demikian. Demi Rabbmu, mereka benar-benar tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus keputusan, sebagai hakim. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam hati mereka, ya, di dalam hati mereka keberatan dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Seperti itu seorang muslim. Tidak, syariat tidak diutak-atik karena dia benar-benar beriman kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah bahwa hanya Allah yang maha hakim, maha bijaksana dalam pengaturannya saat membuat syariat Islam untuk umat manusia. Kemudian padahal sebagaimana yang diatur dalam syariat yang suci, wallahu khalaqal mar'ata war rajula wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima yaliqu bir rajuli wal mar'ah. Nah, ini jawaban. Kenapa kita hanya bisa menerima syariat dari Allah, tidak usah kita utak-atik, kita pahami, tidak usah kita kritisi syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena padahal Allah lah yang menciptakan wanita dan laki-laki. Nah, ini dia. Allah lah yang menciptakan wanita dan laki-laki. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang pantas bagi si laki-laki dan bagi si perempuan. Itu jawaban. Allah maha pencipta. Menciptakan Anda, menciptakan saya, menciptakan laki-laki, perempuan. Allah lebih tahu mana yang lebih cocok untuk si laki-laki tersebut dan mana yang lebih cocok untuk si perempuan tersebut. Demikian. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat. Dan mereka yang ditanya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 23. Kita ini tidak boleh bertanya kepada Allah, kenapa engkau buat syariat ini ya Allah, kenapa engkau buat syariat ini ya Allah, tidak boleh. Kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Dan kita yang akan dimintai pertanggungjawaban, apakah syariat tersebut kita kerjakan kalau itu perintah atau kita jauhi kalau itu larangan. Begitu sikap seorang muslim, begitu pendirian seorang muslim, dia harus kokoh di dalamnya. Naam. Kemudian pensyarah mengatakan, "Wa min dzalika al-hamalatu syani'atu 'ala al-hijab wa at-tandidi bihi wa bi adillati syar' allati ja'at bihi bil hijab." Di antaranya juga, nah, kalau tadi permasalahan perempuan, mereka membenci syariat yang berkaitan dengan perempuan. Ini hati-hati. Bisa menyebabkan kekufuran. Perbuatan tersebut bisa menyebabkan kepada kekufuran. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala. Yang kedua, termasuk kebencian yang sering terjadi juga di antara orang-orang yang membenci syariat Islam adalah kebencian terhadap hijab. Pensyarah mengatakan di antaranya juga kampanye hitam terhadap hijab dan kutukan terhadapnya. Apa itu hijab? Hijab adalah kata yang menunjukkan tertutupnya seorang perempuan muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, itu namanya hijab. Hijab ini bisa cadar, bisa jilbab, bisa horden, bisa dinding, bisa rumah. Pokoknya semua kata yang menunjukkan tertutupnya perempuan muslimah dihadap dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Kampanye hitam terhadap hijab dan kutukan kepadanya berdasarkan dalil-dalil syar'i yang menerangkan tentang hijab. Artinya mereka membenci syariat hijab, membenci dalil-dalil yang berkaitan dengan hijab. Wa inistata'u tad'ifaha lam ya'lu juhdan. Jika mereka bisa melemahkannya, mereka tidak akan bersusah payah. Maksudnya mereka sangat suka melemahkan syariat hijab, melemahkan dalil-dalil yang berkaitan dengan hijab. Maka jangan heran kalau ada manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan bahwasanya tidak ada syariat hijab dalam Islam, tidak ada syariat cadar dalam Islam, tidak ada syariat melarang perempuan berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya dalam Islam. Nah, ini jangan heran karena mereka mengikuti nenek moyang mereka, yaitu membenci syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian pensyarah mengatakan wa lamma lam yastati'u dzalik rahu yu'awwilunaha wa yufassirunaha ala ghairi tafsiriha. Jika tapi saat mereka tidak mampu melemahkan dalil-dalil tersebut karena dalil-dalil hijab sangat kuat, maka mereka mulai mentakwilkannya. Mentakwilkan itu artinya apa? Takwil itu adalah menafsirkan kepada makna lain tidak sesuai dengan lafaz lahiriahnya, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu namanya takwil. Menafsirkan kepada makna lain yang tidak sesuai dengan lafaz lahiriahnya, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan menafsirkannya kepada yang bukan pengertiannya. Jadi mereka, maksud mereka hijab itu begini, hijab itu sifat malu, ya, hijab itu adalah pakaian santun. Mereka menafsirkan dengan penafsiran yang macam-macam, padahal tidak seperti itu hijab. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, pensyarah mengatakan wa ala ghairi muradillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sesuai dengan maksud Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Alaysa hadha min karahati ma anzal Allah ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini termasuk membenci apa yang diturunkan oleh Allah dan para rasulnya sallallahu alaihi wasallam? وهذه من الأمور التي حدثت الآن في المجتمع وظهرت في مقالاتهم ومجادلاتهم ومحاوراتهم. Ini dari sebagian perkara yang terjadi sekarang ini dalam masyarakat, ya, dan nampak dalam makalah-makalah mereka, debat-debat mereka, obrolan-obrolan mereka. لا يريدون أن يفرقوا ما بين ما فرق الله wallahu ta'ala farraqa bainal mu'minin wal kuffar. Mereka tidak mau membedakan apa yang telah dibedakan oleh Allah. Allah telah membedakan antara kaum mukminin dan orang-orang kafir. Wa farraqa bainal mu'minina wal yahud wan nasara. Dan Allah membedakan antara kaum mukminin dan kaum Yahudi dan Nasrani. Wa hum yaqulun la farqa bainal mu'minina wal yahud wan nasara kulluhum mu'minun. Tapi mereka malah mengatakan tidak ada perbedaan antara orang mukmin, Yahudi dan Nasrani, semuanya beriman. Ini ajaran liberalisme yang menganut semuanya bebas. Ya, bebas beragama, yang penting berakhlak baik. Yang penting jangan menyakiti orang. Ya, liberalisme ini akan tambah subur kalau seandainya dibantu dengan pluralisme. ya. Kemudian juga dengan sekularisme. Ini tiga musuh umat Islam. Tiga ajaran ini adalah bukan dari ajaran Islam. Meskipun sebagian dari mereka ada yang menganut tiga ajaran ini dari kaum muslimin. Ajaran ini bukan dari syariat Islam. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani sama. Mereka juga beriman. Maka kita katakan bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa, iya betul mereka orang-orang beriman di zamannya. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, iya betul mereka orang yang beriman di zamannya. Tetapi sekarang Taurat dan Injil sudah dirubah. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qalatil yahudu laysatil nasara, ay wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, wa qalatil nasara al-Masih ibnullah." Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 30. Apakah sama orang-orang yang seperti ini? Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih putra Maryam adalah anak Allah. Apakah sama orang-orang yang mengatakan bahwa lam yalid wa lam yulad? Ya, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, ini ahibati hafizakumullah, hati-hati dengan gagasan baik itu liberalisme yang maksudnya adalah aliran perjuangan untuk kebebasan pribadi, tidak boleh pemerintah turut ikut campur, ataupun yang berkaitan dengan sekularisme, aliran atau paham kepercayaan bahwa agama tidak boleh dimasukkan dalam politik negara atau institusi politik, ataupun yang berkaitan dengan pluralisme, yaitu keadaan masyarakat yang majemuk bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya. Ini ahibati hafizakumullah taala, hati-hati. Mereka kadang-kadang mengatakan tidak boleh orang kafir, orang Nasrani, Yahudi dikatakan kafir. Tidak boleh. Ya. Lalu kalau seandainya tidak boleh, kita apakan ayat itu? Siapa yang dimaksud dalam ayat tersebut? Maka ini tidak benar. Ya, pernyataan yang tidak benar. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullah, wal yahudu wan nasara ahlul kitab walahum ahkamun khassatun lakin la yusawwuna bil mu'minin wala yusawwa dinun nasara wal yahud bidinil islam. Yahudi dan Nasrani adalah ahlul kitab. Iya betul. Orang Yahudi mendapatkan kitab Taurat, orang Nasrani mendapatkan kitab Injil, ahlul kitab mereka. Dan mereka mempunyai hukum khusus. Tetapi tidak sama dengan orang-orang beriman, orang-orang Islam. Agama Yahudi dan Nasrani tidak sama dengan agama Islam. Agama Islam adalah yang paling benar. Ya. Dinul Islam huwal haqqul wahdah. Ini kita tidak boleh ragu. Sebagai kaum muslimin mengatakan seperti ini. Bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Fala yusawwa bihi dinul yahud wan nasara. Maka ia tidak sama dengan agama Yahudi dan Nasrani. Wa in kanu lahum ahkamun khassah. Meski mereka mempunyai hukum khusus. Yamtazuna bihi 'alal kafaratil akharin. Yang melebihkan mereka dengan golongan kafir lainnya. Artinya, memang beda antara ahlul kitab dengan orang-orang kafir lainnya yang selain ahlul kitab. Memang beda, tetapi mereka kafir. Tetap saja kafir. Meskipun tidak bisa disamakan dengan orang kafir lainnya, tetapi mereka kafir bukan Islam. Walakin laisa ma'na hadza an nusawwiya dinahum bidinil Islam. Tetapi ini bukan berarti agama mereka sama dengan agama Islam. Faman sawwa dinan al-yahudi wan nasara bidinil Islam fahuwa kafir. Barang siapa menyamakan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam, maka ia telah kafir. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Naam. Jadi hati-hati yang mengatakan tidak ada orang kafir, yang tahu orang kafir itu hanya Allah. Ini pernyataan menyesatkan. Ini pernyataan menyimpang. Dalam Al-Quran jelas, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka dalam neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Kemudian penulis mengatakan ataupun syarah mengatakan, wahum la yuriduna an tuzkara al-ayat allati fil wala'i wal bara' wallati anzalaha Allahu fil Qur'an. Mereka tidak mau untuk disebutkan tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah al-wala' dan al-bara', loyal dan disloyal. Orang-orang liberal paling membenci ayat ini. Paling membenci ayat ini. Menurut mereka, ajaran liberalisme tidak akan bisa berkembang kalau seandainya ada ayat al-wala wal-bara. Padahal al-wala wal-bara itu adalah salah satu akidah mendasar dari syariat Islam. Harus berlepas diri dari kesyirikan dan kekafiran dan pelakunya, ya, sebagaimana beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, wala yuridun, yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wala yuridun an tudzkara al-ayat an tadzkura al-ayati allati tatakallamu 'anil yahud والنصارى وتذمهم وتلعنهم وتبين مذاهبهم ومخازيهم. Tidak mau disebutkan ayat-ayat yang membahas mengenai Yahudi dan Nasrani, ayat-ayat yang mencela terhadap mereka, melaknat mereka, menerangkan aliran dan kekacauan mereka. Wal ayat allati ta'muru bi bughdhil yahud wan nasara la yuriduna an yasma'uha. Dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk membenci Yahudi dan Nasrani, tidak mau mereka dengar. Alaysa hadza karahatu ma anzalallah ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, hadza amrun shadidun jiddan. Bukankah ini artinya membenci apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini perkara yang sangat besar. Nah, ini hati-hati ya. Tidak membenci apa yang ada pada musuh-musuh Islam, termasuk daripada membenci syariat Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata 'amalahum." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syekh pensyarah Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullahu Ta'ala menyebutkan dalil akan hal ini semua. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala dan amal-amal mereka. Sebab itu Allah menghapus pahala dan amal-amal mereka. Ini hati-hati ya. Kemudian penulis mengatakan, fal wajibu 'alal muslimi an yattaqiyallah. Wajib bagi setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah, di antaranya meyakini ada konsep wala dan bara, loyal dan disloyalitas. Ya, di antaranya meyakini ada konsep wala dan bara, loyal dan disloyalitas. Yaitu cinta hanya kepada Islam dan kaum muslimin, membenci selain Islam dan kaum muslimin. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, wala yudahinul kafarah wal yahud wan nasara la yudahinuhum fi dinillahi azza wa jal. Yang artinya, tidak bersikap lunak dengan orang-orang kafir. Seorang muslim tidak boleh mudahana, Mudahanah itu artinya adalah merendahkan yang tinggi demi mendapatkan kecintaan orang kafir. Itu namanya mudahanah. Mengatakan yang batil demi mendapatkan kecintaan orang kafir. Itu namanya mudahanah. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Taib. Kita lanjutkan. La yudahinuhum fi dinillahi azza wa jal. Serta tidak mudahanah dengan mereka di dalam perihal agama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, katakan yang hak, katakan yang batil waddu law tudhinu fayudhinun. Lalu pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan membawakan dalil. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Surat Al-Qalam ayat 9. Kemudian dalam kitab ini juga disebutkan dalil yang lain oleh pensyarah. Wa qala ta'ala afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Qur'an ini, surat Al-Waqiah ayat 81. Nah, la tajuzul mudahanatu fi dinillah. Kita tidak boleh bersikap lunak di dalam agama Allah. Ingat sekali lagi, mudahanah adalah menyatakan yang batil untuk meremahkan agama Allah. Setuju dengan yang buruk agar agama Allah rendah. Itu namanya mudahana. Sehingga mendapatkan kecintaan di tengah orang-orang kafir. Ya. Kemudian penulis pensyarah mengatakan, amma annana nata'amalu ma'al yahud wal nasara wal kuffar bimujibi ma ja'a fil kitabi was sunnati fahadha. Kita tidak boleh bersikap lunak di dalam agama Allah. Adapun mempergauli Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir sesuai dengan apa yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah, maka itu benar. Artinya, bukan berarti konsep al-wala, loyal kepada Islam dan kaum muslimin. Al-bara, berlepas diri dari selain Islam dan kaum muslimin. Membenci kekufuran dan pelaku-pelaku kekufuran, kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Bukan berarti kemudian kita hanya bergaul dengan sesama muslim. Tidak. Bukan berarti kita bergaul hanya dengan sesama orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi maksudnya adalah kita juga boleh bergaul dengan kaum Yahudi dan Nasrani, bahkan orang-orang kafir secara umum, tapi sesuai dengan apa yang ditunjuki oleh Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya gini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ketika beliau wafat, maka beliau menggadaikan baju perang beliau kepada seorang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa beliau pun bermuamalah, berinteraksi sosial dengan selain kaum muslimin. Ya, selama itu dalam perkara-perkara yang mubah, tidak menghasilkan perkara wala dan bara, loyal dan disloyalitas, maka boleh-boleh saja. Ya, ini ahibati hafizakumullah. Saya beri contoh misalkan di dalam perihal jual beli. Kita memboikot produk orang kafir. Nah, kita katakan asal hukumnya boleh berjual beli dengan orang kafir. Kecuali kalau seandainya penjual beli dengan orang kafir tersebut menyengsarakan kaum muslimin ataupun melemahkan kaum muslimin, maka pada saat itu baru tidak diperbolehkan. Amma annana nusawwihim bil muslimina fahadha batil. Adapun menyamakan mereka ahlul kitab dan nasrani dan kamu dan kaum muslimin, maka ini adalah batil. Ya. Qala Allah Ta'ala la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Yang artinya tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Tidak akan sama orang beriman dengan orang kafir. Kita boleh berinteraksi sosial, akan tetapi kita tidak boleh wala dan bara terhadap orang-orang kafir. Nah, kemudian pensyarah mengatakan, wa qala ta'ala am hasibal ladina jatarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa amilu salihat sawa'an mahyahum wa matuhum sa'a ma yahkumun. Yang artinya, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama dengan kehidupan, sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amatlah buruk apa yang mereka sangka itu. Ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya tidak sama orang yang berbuat maksiat, apalagi maksiatnya berupa kesyirikan, dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak sama. Ya, tidak akan pernah sama, baik di dunianya ataupun di akhiratnya. Nah, kemudian pensyarah mengatakan, wa qala ta'ala am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh sama dengan orang-orang yang membuat kerusakan di bumi? Dan kerusakan yang paling nyata adalah kesyirikan. Ya, kerusakan yang paling nyata di atas muka bumi adalah kesyirikan. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat zalim? Ini juga tidak akan pernah sama. Yang beriman, beramal saleh, tidak akan pernah sama dengan yang tidak beriman, yang kafir, yang musyrik, yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu hadza abadan. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Artinya tidak boleh disamakan. Wallahu jalla wa ala anzal al-Qur'ana bil farqi bainal mu'minina wal bainal mu'mini wal kafiri. Sawa'un kana wathaniyan aw dahriyan aw nasraniyan aw yahudiyan. Allah telah menurunkan Al-Qur'an dengan membedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Baik itu antara golongan penyembah berhala ataupun menyatakan bahwasanya manusia hidup selama-lamanya ataupun Yahudi dan Nasrani. Ya, tidak bisa disamakan akan hal ini. Fa yajibu an nunzilan nasa manazilahum wa la ta'khudhuna fillahi laumata la'im. Yang artinya, maka setiap manusia harus ditempatkan pada tempat mereka. Yang kafir kita tempatkan pada tempatnya, yang muslim kita tempatkan pada tempatnya. Janganlah celaan para pencela menjadikan kita berbuat salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna mahabbatal Qur'an wa mahabbatus sunnati hiyal iman. Dan tidak diragukan lagi, tidak diragukan sama sekali bahwa kecintaan kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah keimanan. Nah, kita lanjut pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kana rajulun fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabi wa kana yaqra'u fi kulli raq'ah surat al-ikhlas. Fadhakaru dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an dhalik faqala ana uhibbuha li'annaha sifatur rahman. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna hubbaka laha adkhalaka al-jannah. Wa fi riwayah akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Falladhi yuhibbu al-Qur'ana fihi iman wa hadha yadkhuluhu al-jannah. وهذا يدخله الجنة والذي يقرأ القرآن والسنة لأنه يخالف شيئا من هواه فإنه يحبط عمله وإن كان لا يتكلم فكيف إذا تكلم وأنكر فالأمر أشد. نعم. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang, ini kemudian pensyarah menceritakan tentang cinta dan benci. Beda jauh hal. Ada seorang lelaki pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat bersama para sahabat dan ia senantiasa membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat. Ya, hal itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menanyakan hal itu kepada laki tersebut, maka laki tersebut menjawab, "Saya mencintainya karena itu adalah sifat Ar-Rahman." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kecintaan kamu terhadapnya akan menjadikan kamu masuk surga." Dalam riwayat yang lain disebutkan, kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Maka orang yang mencintai Al-Quran, pada dirinya terdapat keimanan dan menjadikannya masuk ke dalam surga. Dan orang yang membenci Al-Quran, maka dan orang yang membenci Al-Quran atau sunnah karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka kebenciannya membatalkan amalnya, maka ia meski ia tidak mengucapkannya. Tentu saja perkara maka bagaimana bila ia mengucapkannya dan mengingkarinya, tentu saja perkaranya lebih besar. Syekh pensyarah Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan mengatakan, ingin menjelaskan kepada kita, kalau ada sahabat Nabi sering mengulang-ulang surat Al-Ikhlas di dalam sholatnya, maka itu menunjukkan bahwa dia cinta. Nah, bagaimana orang yang tidak cinta? Nah, maka tidak bisa disamakan antara perbuatan orang-orang beriman dengan perbuatan orang-orang kafir. Tidak bisa disamakan. Nah, kemudian pensyarah mengatakan, وَكَذَلِكَ الَّذِي يَكْرَهُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ لِأَنَّهُمَّا يُخَالِفَانِ مَذْهَبَهُ أَوْ مَذْهَبَ مَنْ يَقْتَدِي بِهِ فَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ تَذْكُرَ لَهُ الدَّلِيلَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مَذْهَبَهُ وَهُوَ يُحِبُّ مَذْهَبَهُ أَكْثَرَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَإِذَا وَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ كَرَاهِيَّةُ lima jaa fil kitabi wa sunnah fa hadza dalilun ala adami imani wa hadza yuhbitu amalah. Nah, ini bahaya ini ya. Maka demikian pula saya baca, demikian pula orang yang membenci Al-Qur'an dan sunnah dikarenakan tidak sesuai dengan alirannya atau pendapat yang diikutinya, mazhabnya, tidak sesuai dengan pendapat gurunya, maka ia tidak suka disebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan mazhabnya, dengan pendapatnya, karena ia lebih mencintai pendapat kelompoknya daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka jika ada kebencian di dalam hatinya terhadap apa yang turunkan oleh Allah, Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah tanda ketiadaan imannya. Nah, ini hati-hati para ikhwah. Ya. Wahada yuhbitu amaluh. Dan ini membatalkan amalnya, membatalkan pahala amalnya maksudnya. Hati-hati, disodorkan ayat, disodorkan hadis. Ternyata dia lebih menyukai pendapat mazhabnya dibandingkan ayatnya, dalilnya Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yuqaddimu ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam syai'an. Karena seorang mukmin tidak akan mendahulukan apapun atas kitab Al-Qur'an dan sunnah, maka kita angkat topi. Semua au madhhaban au matbu'an ala bal yuqaddimul kitaba wassunnata ala kulli syai, yang artinya tidak mendahulukan syahwatnya, alirannya atau orang yang diikutinya, tapi ia mendahulukan Alkitab dan sunnah di atas segalanya. Walau khalafa syahwatahu wa hawahu wa madhhabahu wa madhhab man yuqalliduhu, Yang artinya, meski tidak sesuai dengan keinginannya, hawa nafsunya, alirannya, aliran orang yang diikutinya, ya, dia tetap mendahulukan Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Muslim la ya'dilu bil Quran wa sunnati syai'an. Seorang Muslim sedikit pun tidak mau berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Qala al-Imam Syafi'i kun lahu an yada'aha liqauli ahad. Kaum muslimin bersepakat bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, maka tidak berhak baginya meninggalkannya karena pendapat seseorang. Ini sifat orang beriman seperti ini. Ya. Kemudian ahibati hafizakumullah wa yaqulu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma lis sahabati radhiyallahu anhum yushiku an tanzil alaykum hijaratun minas sama aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Abdullah bin Abbas, ahli tafsir generasi tabi'in, mengatakan, berkata kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dikatakan, dikhawatirkan akan dijatuhkan atas kalian bebatuan dari langit. Kapan itu terjadi? Ketika saya katakan Rasulullah SAW bersabda demikian. Tetapi kalian malah mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Artinya berkata dengan perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar. Nah, ini hati-hati, maka saya nasihatkan kepada kaum muslimin, apabila dikatakan itu amalan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah adalah ini, maka ikutilah. Karena itulah sifat seorang muslim. Di sini saya ingin menyebutkan tentang sedikit perkara yang berkaitan dengan metodologi beragama yang lagi marak di zaman sekarang. Ada sebagian yang menuduh bahwasanya orang-orang yang ikut pengajian, mereka itu gurunya tidak bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan bahwa sanad mata rantai, sanad itu artinya mata rantai. Sanad di dalam hadis itu memang penting. Karena kalau tidak agama, makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang tabi'ut tabi'in, mengatakan laula al-isnadu min la qala man syaa ma syaa. Kalau bukan seandainya ada mata rantai, maka kalau bukan seandainya tidak ada mata rantai, maka orang-orang akan berucap seenaknya, mengucapkan seenaknya. Jadi memang betul bahwasanya beragama, isnad, mata rantai dalam sebuah hadis sampai kepada Rasulullah itu adalah bagian dari agama. Sehingga kita mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang palsu. Cuma, nah ini saya ingin mengingatkan, cuma sebagian orang menggunakan ini dalam penyimpangan. Seperti misalkan, oh gurumu tidak bersanad, guru saya bersanad. Buktinya apa? Buktinya dia adalah keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita katakan, hati-hati. Perhatikan masalah ini baik-baik. Kalau seandainya ada orang yang dia mengaku bersanad sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian menyebutkan sebuah hadis, dan hadis tersebut belum ada di dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Muwatta Malik, kemudian Mustad-Mustad yang lainnya. Dia menyebutkan hadis yang tidak ada dalam kitab-kitab hadis dengan berdalih bahwasanya dia bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Kenapa? Karena berarti kalau begitu ada dari ajaran agama yang belum tersampaikan seluruhnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya masih ada hadis-hadis yang disangkakan bersanad sampai kepada Rasulullah SAW, tapi tidak disebarkan kepada kaum muslimin. Hanya si fulan saja yang mengetahuinya dan murid-muridnya yang belajar kepadanya. Ini adalah pembodohan terhadap umat. Hati-hati. Ya. Kata-kata guruku bersanad. Ini hati-hati. Kemudian juga hati-hati yang disebut dengan guruku bersanad. Kalau seandainya dibawa kepada makna yang keliru, maka ini penyimpangan. Seperti misalkan ada orang mengatakan guruku bersanad. Kemudian dia mendatangkan syariat baru yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah itu sholat baru atau sholawat baru, tata cara sholat baru, tata cara bersholawat baru, zikir baru, tata cara berzikir baru, atau apa saja yang belum ada dalilnya sahih dari kitab-kitab hadis. Maka ini adalah termasuk pembodohan terhadap umat dengan dalih guruku bersanad. Hati-hati, ya. Kemudian juga yang ketiga yang berkaitan dengan kata-kata guruku bersanad, kadang-kadang sanad diambil dari bukan sanad yang dikenal dari dalam ilmu hadis. Anfulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak seperti Imam Bukhari mengambil riwayat dari Imam Malik. Imam Malik mengambil riwayat dari dari Nafi', Malik mengambil riwayat dari Imam Bukhari mengambil riwayat dari Imam Malik, kemudian Imam Malik mengambil riwayat dari Nafi', Maula bin Umar mengambil riwayat dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar mengambil riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu. Tapi sanad yang dimaksud yaitu dia bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan sebuah kitab, memberikan sebuah amalan yang belum ada di dalam kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah tertulis. Nah, ini tidak benar. Ini dikhawatirkan nanti menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna dalam menyampaikan riwayatnya, dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada amalan yang belum sampai kepada seluruh umat Islam. Nah, ini hati-hati para ikhwan. Itu permasalahan yang berkaitan dengan guruku bersanad. Dan sebagai pengetahuan, kalau seandainya sanad dijadikan sebagai ukuran sampai kepada Rasulullah SAW, saya pun memiliki, alhamdulillah. Ya, orang-orang yang biasanya kuliah di fakultas hadis sedikit banyaknya memperhatikan tentang sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Ada beberapa hadis yang saya miliki sanadnya sampai kepada Rasulullah. Saya mengambil sanad tersebut dari guru saya sampai kepada guru-gurunya, sampai kepada Imam Tirmidzi ataupun Imam Hakim, kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kata-kata guruku bersanad. Naam. Ya, sudah 1 jam kita berbicara. Kita akan masuk kepada pembicaraan atau menjawab pertanyaan. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca pertanyaan-pertanyaan baik dari YouTube ataupun dari Facebook. Apa hukumnya mempelajari ilmu psikologi, mempelajari perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah? Psikologi melihat pola umum untuk menjelaskan perilaku manusia yang kompleks. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang belajar ilmu psikologi. Di dalam bahasa Arab namanya ilmu nafs. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang belajar ilmu psikologi ataupun ilmu kejiwaan. Maka jawabannya adalah bahwa diketahui bersama ilmu psikologi yang sekarang sedang dipelajari di dalam lembaga-lembaga pendidikan adalah cabang dari ilmu filsafat Yunani, yang mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Dan akhirnya mereka meremehkan sisi hubungan seorang hamba dengan Allah, sisi keimanan kepada kekuatan Allah, dan sisi keimanan kepada takdir Allah. Dan mereka hanya melihat kepada komposisi materi semata. Sebagaimana disebutkan tadi, yaitu melihat kepada pola umum semata. Tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, wajib bagi siapa yang belajar di dalam ilmu psikologi untuk mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan senantiasa pelajarannya dikaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di zaman sekarang ini sudah banyak sekali ilmu psikologi yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas, sebagaimana saya sebutkan bahwasanya belajar ilmu tersebut harus dibarengi dengan belajar akidah Islam. Belajar ilmu tersebut harus dibarengi belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu tersebut adalah bagian dari ilmu filsafat. Wallahu a'lam. Apa hukumnya cadar bagi muslim? Ada yang mengatakan wajib, tapi ada juga yang mengatakan itu sunnah. Hukum cadar khilaf di antara para ulama. Sebagaimana disebut ke dalam pertanyaan, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Dan pendapat yang lebih kuat adalah bahwa sunnah disepakati pensyariatannya oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan cadar disepakati oleh para ulama lebih utama untuk memakainya dibandingkan yang tidak pakai cadar. Yang ketiga, cadar disepakati oleh para ulama itu adalah pakaian dari wanita-wanita suci dan mulia. Dari mulai wanita-wanita pilihan seperti Asiyah, Maryam, kemudian Khadijah, Aisyah, dan wanita-wanita mulia lainnya dari istri-istri Nabi. Dan hukum syar'i, apakah dia wajib ataukah sunnah? Maka saya lebih condong kepada pendapat dia sunnah. Dia sunnah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiarkan para sahabiat tidak bercadar dalam beberapa kesempatan. Di antaranya hadis yang menunjukkan ketika beliau berboncengan dengan Al-Fadl bin Abbas, lalu ada seorang wanita dari Khaz'amiyah, dari daerah Khaz'am, dan terkenal daerah Khaz'am wanitanya cantik-cantik. Ketika datang untuk bertanya, maka keponakan beliau Al-Fadl ibn Abbas atau anak paman beliau, sepupu Ajah Al-Fadl ibn Abbas. Nah, ini menunjukkan bahwasanya cadar pada waktu itu tidak disyariatkan. Tidak diwajibkan maksud saya. Tidak diwajibkan. Dan sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya wajib. Berdasarkan dalil wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Lihat, di sini adalah pakaian. Karena tidak bisa tidak terlihat. Bukan wajah dan kedua telapak tangan. Karena wajah dan kedua telapak tangan, kata mereka, wajib ditutup. Yang jelas, sebagaimana sudah saya sebutkan, cadar ulama seluruhnya, dari ulama salaf dan khalaf, bersepakat dia disyariatkan dalam agama Islam. Yang kedua, cadar pakaian wanita-wanita yang mulia. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita masuk kepada pembicaraan tentang baik, kiranya belum ada pertanyaan yang berkaitan dengan kajian kita, maka kita cukupkan pada kesempatan kali ini, kajian ini. Insyaallah kita lanjut besok hari Sabtu pagi membaca kitab Umdatul Ahkam pada bab atau kitab bersuci, kitabut taharah. Ini yang bisa kita sampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.